Apakah karamah-karamah yang dimiliki para syekh sufi seperti sholat di dua tempat yang berbeda dan masih banyak keajaiban-keajaiban lain, sebagaimana pengakuan dari murid-murid itu merupakan karamah dari Allah? Bagaimana cara membantah mereka bila kita bertemu dengan syekh sufi tersebut dan dia menunjukkan karamah-karamah tersebut? Yang pertama, asbitil arsh tsummankush. Ada kata pepatah orang Arab mengatakan asbitil arsh tsummankush. Ya. Buat dulu singgasananya, ya. Kalau singgasananya sudah ada, baru kemudian kita mengukir, memahat singgasananya itu, ya. Nah, jangan singgasana belum ada, kursi belum ada, lalu kemudian kita ingin mengukir, mau mengukir apa? Dalam artian, jangan kita membahas terlebih dahulu, menetapkan itu karomah, sebelum saat itu terjadi. Ya. Nah, sampai dikatakan bahwa, bagaimana kalau kita bertemu dalam keadaan dia menunjukkan itu karomah. Nah, perlu kita membedakan apa itu karomah, apa yang membedakan antara karomah dengan sihir. Tidak semua sesuatu yang berada di luar kebiasaan manusia itu disebut karamah. Ada yang namanya mu'jizah, ayah, dan itu khusus bagi para nabi dan rasul. Ada yang dinamakan karamah, dan itu adalah sesuatu yang diberikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah untuk memenangkan agamanya di atas kebatilan, ya, ataukah untuk menguatkan keimanan seseorang itu. Nah, seperti salah seorang dari kalangan salaf, kalau enggak salah Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah taala dari kalangan tabi'in, beliau sempat dibakar oleh Al-Ansi, seorang yang mengaku sebagai nabi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibakar oleh para pengikutnya. Namun Allah Subhanahu wa taala menampakkan apa yang Allah tampakkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau tidak terbakar sama sekali. Pakaian beliau tidak terbakar oleh api tersebut. Dan Allah menjadikan api itu dingin. Dan ini sepeninggal Rasulullah SAW. Lalu kemudian setelah itu, dia berangkat dari Yaman menuju ke Madinah. Ingin bertemu Rasulullah SAW. Namun beliau telah meninggal. Dan bertemu dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Umar sangat bersyukur mendengarkan itu. Dan dipertemukan dengan seorang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sesuatu yang telah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Walhasil karamah itu adalah tsabit. Ada, ya. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang luar biasa, ya, kepada seorang dalam rangka untuk meningkatkan keimanannya dan memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, pada saat beliau mengutus pasukan, ya, dalam peperangan, maka pada hari Jumat, pada saat Umar sedang berkhutbah, maka di dalam khutbahnya itu beliau sedang menasihati kaum muslimin. Di tengah-tengah khutbah beliau mengatakan, ya sariyatul jabal, ya sariyatul jabal. Hai pasukan, naik ke bukit. Hai pasukan, naik ke bukit. Orang-orang yang hadir bingung, ada apa ini? Apa maksudnya Umar ini? Kemudian beliau melanjutkan nasihatnya pada hari Jumat. Nah, kaum muslimin masih bertanya-tanya, ada apa ini? Kenapa kok tiba-tiba Umar mengatakan ya sariyatul jabal? Kemudian beberapa hari pasukan yang diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala tersebut, mereka kembali. Lalu mereka mengabarkan kepada kaum muslimin bahwa sempat terjadi pertempuran yang sengit dengan orang-orang kafir. Dan itu tepatnya pada hari Jumat. Pada waktu itu kami dalam keadaan terdesak. Pasukan kami dalam keadaan terpukul mundur. Namun pada saat itu kami mendengarkan suara entah dari mana. Yang kami ketahui itu adalah suaranya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Suara itu mengatakan, wahai pasukan naik ke gunung, wahai pasukan naik ke gunung. Maka mereka pun menguasai gunung tersebut, akhirnya mereka berhasil memenangkan pertempuran. Maka pada saat itu kaum muslimin pun mengetahui bahwa ternyata itulah yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menjadikan lisan Umar bergerak seperti itu, dan itu termasuk di antara karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Walhasil dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bukan hal yang mustahil. Bukan suatu hal yang mustahil. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dengan penuh keyakinan bahwa apabila dia menolong agama Allah, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menampakkan kekuasaannya. Pada waktu itu salah satu firqah sufiyah, ya, ar-rifa'iyah, mereka selalu mengandalkan kekebalan mereka, selalu apa, memamerkan kekebalan di hadapan kaum muslimin. Kami ini orang kebal, tahan pedang, tahan pukulan, tahan api, tahan berbagai macam senjata tajam. Nah, kata mereka. Lalu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menantang mereka. Mana itu ketuanya? Ya, saya menantang dia. Kita buktikan apakah benar-benar dia itu kebal ataukah dia hanya memanfaatkan sesuatu yang menyebabkan kulitnya tidak terbakar. Ya. Saya tantang dia. Dengan persyaratan sebelum kita masuk ke dalam api, ya, maka kita bersihkan dulu kulit kita, kita bersihkan dan jangan mencampuri dengan zat-zat tertentu. Lalu kemudian setelah itu kita masuk ke dalam api. Ya, pimpinannya ketakutan. Tidak berani menjawab tantangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Karena beliau sangat yakin. Ya, untuk ibtalul batil, membatilkan yang kebatilan, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menolongnya. Maka tariqah ini pun tidak berani menjawab tantangan Syekhul Islam. Walhasil dalam hal ini ma'asyiral ikhwah, satu hal yang wakil. Lalu bagaimana cara kita membedakan antara sihir dengan karamah? Dilihat dari ketakwaan seorang. Seorang itu menjadi waliullah, menjadi awliyaullah. Pada saat mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah dia merasakan karamah atau tidak? Setiap yang namanya bertakwa, maka dialah waliullah. Bukanlah tanda-tanda dari wali Allah pada saat dia memiliki suatu keajaiban. Ya. Memiliki suatu keajaiban. Nah, bisa jalan di atas air. Bisa terbang di atas udara pakai sajadah. Ya, kalau memang demikian. Ya. Walhasil, walaupun banyak pada hakikatnya orang-orang yang suka bercerita dusta dalam masalah ini. Ya. Menganggap itu karamah. Menganggap bahwa syekhnya karamah. Sekedar untuk mengangkat gurunya, hanya itu saja. Nah, walhasil pada akhirnya semuanya adalah berita-berita dusta. Sebab mereka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ya, orang-orang yang dianggap sebagai guru, pimpinan tarekat ini bukan suatu hal yang ringan bagi mereka untuk berdusta. Sangat mudah sekali pada lisan mereka berdusta. Nah, dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dusta atas nama keajaiban, dusta, ya, dengan berbagai macam kedustaan. Mungkin saya dia mengatakan, ya, saya memang ada di dalam rumah tapi saya tadi baru sholat di Ka'bah. Ya. Padahal dari kamar mandi ngakunya dari Ka'bah. Nah, dia mengatakan jasadnya dua. Berarti salah satunya jin dong membantu dia. Nah, begitulah menceritakan sesuatu yang dianggap bahwa itu adalah karamah. Padahal bukan karamah. Orang gak pernah sholat jamaah. Ya. Ketika ditanya kenapa kok kamu gak datang ke masjid, saya sudah sholat. Sholat di tempat yang lebih afdol dari kamu. Saya tadi baru saya tiba dari Ka'bah. Dari mana? Naik pesawat apa di Indonesia tinggalnya? Kok bisa secepat itu berangkat ke Makkah? Hah? Aneh. Nah, orang-orang yang seperti ini. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa aw yamshi 'alal ma' wa lam yashhad jama'atal muslimin fa'lam annahu waliyus syaitan." Apabila engkau melihat ada seorang bisa terbang di atas udara, bisa berjalan di atas air, sementara dia tidak menghadiri jamaah kaum muslimin, maka ketahuilah dia itu wali syaitan. Dia itu bukan waliullah. Wali syaitan. Jadi dilihat dari sisi ketakwaannya. Apakah dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, kalau dia mengaku-ngaku dirinya habib, habib, habib, wali, wali, wali kutub katanya. Ya. Nah, saya ini wali kutub. Saya ini, wah, membangga-banggakan dirinya. Nah, ah sudah. Tidak usah percaya model orang-orang seperti ini. Yang mentakdis dirinya sendiri. Yang sengaja membuat cerita-cerita agar kemudian murid-muridnya itu kagum-kagum kepada dia. Lalu kemudian mereka sampai kepada tingkat ghulu, berlebihan kepada gurunya. Nah, senang kalau gurunya itu jalan, sorbannya ditaruh di bawah. Ya, itu berkah kalau diinjak oleh sang guru. Nah, ya, seperti Ijay. Nah, ya, cerita dengan seenaknya dia cerita. Ya. Nah, dalam ceritanya dia mengatakan sewaktu di Madinah, ya, ada ceritanya jorok-jorok. Ya. Dia suka cerita yang apa ya, yang porno apa namanya? Kalau melalui cerita itu porno apa namanya? Porno aksi. Nah, ya, kalau didengar porno aksi, yang lebih tahu itu orang-orang Banjar. Saya cuma diterjemahkan saja. Nah, dia bercerita waktu dia di Madinah. Nah, walhasil ketika dia sampai ke Masjid Nabawi, dia ingin berziarah ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada saat dia waktu itu dia dalam keadaan sakit, jadi dia berada di kursi rodanya, dia sedang bercerita ini. Ketika dia datang, ya, lalu disambut oleh askar yang ada di sana, tentaranya. Nah, tahu bahwa ini wali kutub ini. Nah, jadi disambut oleh tentara. Padahal tentara-tentara yang ada di sana garang-garang kalau orang mau berbuat syirik menghadap, berdoa menghadap kuburan Rasul, itu langsung diingkari oleh mereka. Kok bisa-bisanya? Orang mau lewat saja melihat kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu enggak boleh singgah di situ. Cepat jalan karena banyak orang yang antri. Ya. Sebab kadang-kadang orang-orang mereka itu, ya, entah datang dari mana, itu sudah punya persiapan wirid-wirid tertentu. Kalau mereka lewat di depan kuburan Rasul, depan kuburan Abu Bakar dan Umar, ada yang sudah mereka siapkan untuk mereka baca. Nah, orang-orang seperti ini diusir oleh tentara itu, suruh cepat-cepat, ya. Nah. Lah ini katanya disambut. Bahkan pintunya itu, pintu masuk ke kuburan Rasul dibuka. Subhanallah. Hebat sekali. Ketika dibuka di situ ada tirai-tirainya, ya. Setelah sampai ke kuburan Rasul, tiba-tiba kuburan itu bergoyang. Hah, kayak ada gempa bumi aja. Ya. Tiba-tiba kuburan itu bergoyang. Naam. Lalu kemudian keluarlah Rasulullah. Entah pakai pakaian apa ya. Bersih apa kotor enggak? Ya. Subhanallah. Lalu Rasulullah keluar mendatangi sang Ijay yang sedang duduk di kursi roda. Ya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium lututnya Ijay. Nah. Mencium lututnya Ijay. Nah, wah, saya merasa malu, kata dia, sehingga saya juga menyungkurkan diri saya, merasa tidak enak dengan Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Ini kalau ada kejadian seperti ini, wah, itu sudah menyebar ke seluruh dunia, koran-koran akan memberitakan. Ya. Itu jadi headline itu. Ya, majalah, koran, semua pasti akan memberitakan. La haula wala quwata illa billah. Kata Rasulullah, "Kenapa engkau jauh-jauh datang dari sekumpul ke sini?" Kenapa jauh-jauh katanya datang, ya. Walhasil terjadi pembicaraan di antara Ijay dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Walhasil kedustaan, ya. Setelah itu ketika Ijay hendak balik, itu diantar Rasulullah sampai ke bus. Oh, itu padahal orang banyak betul. Gimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mantar sampai ke bus? Hah? Aduh, terlalu nemen. Kalau dusta jangan keterlaluan dah. Nah. Ya, sampai ke bus dia pun diangkat naik ke atas bus itu, sambil dia karena kecapean dia tertidur. Setelah dia membuka matanya, di atas bus itu banyak dari kalangan Ummahatul Mukminin, para sahabat yang ada di kuburan Baqi, semuanya berkumpul di atas bus. Itu muat enggak itu? Ya, ada Aisyah, ada disebut. Nah, antum kalau dengar kasetnya tahu bahasa Banjar itu, ya, tertawa terbahak-bahak, bukan main. Sambil dia mengatakan, ya, ulun ini enggak dusta ini, katanya, ya. Ulun ini enggak dusta, ya. Apa bahasa Banjarnya? Ya itu. Nah. Saya ini enggak dusta, katanya. La haula wala quwata illa billah. Sudah jelas-jelas berdusta, masih saja ngaku tidak berdusta. Nah. Padahal kaum muslimin khilaf. Ada yang mengatakan ini sunnah, ada yang mengatakan ini bid'ah. Kalau Rasulullah hidup, ya sudah tanya langsung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ngapain kita berselisih? Nanya Rasulullah. Ya. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari kuburnya? Naam. Walaupun kita jauh, kita telepon pakai HP. Naam. Alhasilin kedustaan masyarul khawarahmukumullah. Maka inilah yang diajarkan kepada murid-muridnya. Antum baca ada kitab yang berjudul Karamatul Aulia. Kitab ini 2 jilid, tebal sebenarnya. Menceritakan tentang kekeramatan orang-orang yang dianggap wali. Itu kalau dibaca subhanallah, lucu sekali. Ya. Satu yang dianggap karamah, padahal kalau kita membacanya satu hal yang yang bikin orang tertawa. Nah, dalam salah satu ceritanya, ya, lagi-lagi ceritanya agak porno sedikit. Dia menceritakan bahwa gurunya ini, saking dia punya karamah yang banyak, gurunya ini mengajar murid-muridnya. Suatu ketika ada sebagian muridnya yang nakal, ya. Nakal. Ya, artinya dalam pelajaran itu suka membikin kisruh. Maka gurunya ini marah. Maka dia pun memperlihatkan karomahnya. Gimana cara memperlihatkan karomahnya? Afwan. Kemaluannya jadi panjang, ya. Lalu kemudian dengan kemaluan itu pun dia mencambuk murid-muridnya. Ini gimana ini yang seperti ini? Hah? Cerita, ya. Karomah katanya. Ya, sebagian menyebutkan bahwa pada saat gurunya sedang buang hajat, begitu sang guru ini mengeluarkan, maka ditangkap oleh muridnya. Ya. Ditangkap oleh muridnya, ditegur oleh yang lain. Antum kan tahu itu najis. Lah ini bukan najis, ini barokah, kata dia. Ya. Nah, seperti itu keadaan mereka. Nah, dan banyak lagi cerita-cerita aneh. Ya. Cerita-cerita aneh. Nah, ada satu Habib yang tinggal di Aden. Kebanyakan memang orang dari Yaman. Karena memang markas Sufiyah itu sekarang ada di Tarim. Di Hadramaut. Ya, ada Habib dari Aden. Walhasil suatu ketika ada seorang yang tinggal di Sana'a. Waktu itu zaman ada seorang pemimpin-pemimpin ini zalim sekali. Khususnya kepada orang ini. Orang ini tiap hari dizalimi. Tiap hari dizalimi. Maka dia minta nasihat pada para ulama. Gimana caranya ini? Agar dia bisa terhindar dari kezaliman sang pemimpin. Maka dinasihatkan. Kamu baca surah ini. Baca zikir ini. Ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Dia sudah usahakan itu. Dia sudah berdoa, dia sudah zikir. Tapi tiap hari masih saja dizalimi. Setelah berdoa kepada Allah, masih saja dizalimi. Suatu ketika dia bermimpi. Dalam mimpinya itu dia didatangi oleh seseorang. Dia berada di kerumunan orang-orang yang akan membunuhnya. Tiba-tiba ada seorang yang berpakaian putih. Ya, berpakaian putih, berkuda putih untuk menyelamatkan dia. Dari kerumunan orang tersebut lalu dia diselamatkan. Lalu dikatakan apabila ada seorang yang hendak mengganggumu maka sebutlah nama saya 3 kali. Sebut nama saya 3 kali. Saya lupa namanya siapa, Darwish atau siapa, wallahu alam. Nah, maka keesokan harinya dia memikirkan mimpinya itu. Maka dia mencoba, ya, mudah-mudahan ini mujarrab. Maka dia pun menyebut-nyebut namanya, ya, 3 kali. Entah jadikan wirid pagi petang atau gimana, wallahu alam. Subhanallah, setelah itu, ya, tiba-tiba sang pemimpin itu mati, ya, dan tidak lagi mendzalimi orang tersebut. Maka dia sangat gembira, ya. Makanya dia mencari-cari khabar siapa ini orang yang sering dia sebut namanya. Ternyata setelah itu dia mengetahui bahwa orang tersebut tinggal di Aden, ya, seorang Habib, Habib dari kalangan tarekat Sufiyah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Cerita-cerita yang diajarkan kepada murid-muridnya sehingga begitulah keadaan murid-murid sehingga mereka gulu berlebihan terhadap gurunya.